Halaman 159. Tumain hadi. ثم إن هذه الشروط ترجح ما ذهبنا إليه من أن الجمهور لا يريد المعنى الذي رجحناه أنفا، لأن هذا لا يشترط فيه شيء من هذه الشروط كما لا يخفى. ويبدو لي أن الحافظ رحمه الله يميل إلى عدم جواز العمل بالتضعيف بالمعنى المرجوح لقوله فيما تقدم: ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل، إذ لكل إذ الكل شرع. وهذا حق، لأن الحديث الضعيف الذي لا يوجد ما يعدده يحتمل أن يكون كذبا، بل هو على الغالب كذب موضوع. وقد جزم بذلك بعض العلماء، فهو مما يشمله قوله صلى الله عليه وسلم: يرى أنه كذب، أي يظهر أنه كذلك. ولذلك عقبه الحافظ بقوله: فكيف بمن عمل به. ويؤيد هذا ما قاله الإمام ابن حبان: فكل شك فيما يروي أنه صحيح أو غير صحيح داخل في الخبر. فنقول كما قال الحافظ: فكيف بمن عمل به. فهذا توضيح مراد الحافظ بقوله المذكور. وأما حمله على أنه أراد الحديث الموضوع، وأنه هو الذي لا فرق في العمل به في الأحكام أو الفضائل كما فعل بعض المشايخ حلب المعاصر، فبعيد جدا عن سياق كلام الحافظ، إذ هو في الحديث الضعيف لا الموضوع كما لا يخفى. ولا ينافي ما ذكرنا أن الحافظ ذكر الشروط للعمل بالضعيف كما ظن ذلك الشيخ، لأننا نقول إنما ذكرها الحافظ لأولئك الذين ذكر عنهم أنهم يتسامحون في إيراد الأحاديث في الفضائل ما لم تكن موضوعة، فكأنه يقول لهم: إذا رأيتهم ذلك فينبغي أن تتقيدوا بهذه الشروط، وهذا كما فعلته أنا في هذه القاعدة. والحافظ لم يصرح بأنه معهم في الجواز بهذه الشروط، ولسيما أنه أفاد في آخر كلامه أنه على خلاف ذلك كما بينا. ثم إن هذه الشروط kemudian tiga syarat di atas tentang penyebutan hadis yang ta'if atau penggunaan hadis yang ta'if, terajih madhabna ilaihi, menguatkan apa yang menjadi pendapat kami, min anal jumhura la yuridul makna alladhi rajahnahu anifan. Bahasanya jumhur ulama tidaklah menginginkan makna yang baru saja kami rajihkan. لأن هذا لا يشترط فيه شيء من هذه الشروط كما لا يخفى. Karena hal ini tidaklah disyaratkan satupun dari syarat-syarat di atas kama la yakhfa, sebagaimana tidaklah samar. Jadi orang-orang yang berdalil dengan hadis-hadis dhaif untuk fadhil a'mal, mereka realitanya adalah menetapkan hadis-hadis dhaif untuk menetapkan hadis untuk amal-amal yang dinilai ada pahalanya yang besar. Maka syarat yang ditetapkan oleh Ibnu Hajar ini menunjukkan bahwasanya bukan itu yang dimaksudkan. Wayabduli dan nampak bagiku bahasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar yamilu cenderung pada pendapat tidak boleh beramal dengan hadis dhaif. Bimakna al-marjuh liqaulihi fi ma taqaddam wala farqa fil amal bil hadis fil ahkam aw fil fada'il idh al-kullu sya'un. Dengan makna ba'if yang marjuh yang tidak boleh digunakan untuk amal, bukan ba'if yang bisa naik derajatnya menjadi kuat, menjadi hasan hasan diri-iri sehingga bisa diamalkan. Dia cenderung pada tidak bolehnya beramal dengan hadis yang ba'if bimaknil marjuh yang tidak bisa dikuatkan menjadi hasan. Karena beliau mengatakan la farqa fil amal, tidak ada perbedaan dalam beramal dengan hadis antara dalam hukum ataupun fadail, dikatakan izil kullu syar'un, semuanya adalah syariat. Wa hadha haqqun ilah, yang benar, karena hadis yang dhaif yang tidak ditemukan sesuatu yang menguatkannya, maka yuhtamal, ada kemungkinan dia adalah dusta atas nama Nabi. Bal wa alal ghalib, bahkan pada umumnya hadis dhaif itu adalah kedustaan yang dibuat-buat atas nama Nabi. Waqad jazama bidzalika ba'd ulama, bahkan sebagian ulama menegaskan hal itu. Maksudnya hadis yang dhaif atau kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa maka hadis yang dhaif itu, fa maka orang yang menyampaikan hadis yang dhaif termasuk orang yang tercakup dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yura annahu kadzib. Dia punya sangkaan kalau itu adalah dusta. Karena hadis dhaif ghalibnya adalah dusta. Jadi maksud yura annahu kadzibun yadhhar annahu kadzalik. Nampak baginya bahwasanya hadis itu adalah itu, yaitu dusta. Oleh karena itu Aqaba mengomentari Al-Hafidz, mengomentari kata-kata atau hadis itu dengan mengatakan kaifa biman amila bihi. Bagaimanakah laki dengan orang yang mengamalkannya? Orang yang menyampaikannya saja Nabi katakan termasuk salah satu orang yang dari dua orang yang berdusta. Maka bagaimana kalau kita dengan orang yang mengamalkannya? Cuma baru menyampaikan, baru ngomongkan hadis. Ini bagaimana kalau hadis dhaif tersebut jadi sandaran untuk amal? Wa yu'ayyidu hadza, dan keterangan ini dikuatkan oleh penjelasan atau al-Imam Ibn Hibban. Maka setiap orang ragu-ragu fima yarwi, dalam hadis yang dia riwayatkan, apakah hadis yang diriwayatkan itu sahih ataukah tidak sahih, maka dia termasuk dalam hadis ini yura annahu kadzibun. Panaku lalu kami katakan sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, jika demikian orang yang cuma menceritakan hadis yang dhaif, maka kaifa biman amila bihi, maka bagaimana orang yang beramal dengan hadis yang dhaif. Fa hadza tawdihu murad Al-Hafidz, maka ini adalah penjelasan untuk maksud Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan kata-kata beliau yang baru saja disebutkan. Adapun hamluhu memaknai perkataan beliau, anau arada, bahasanya Al-Hafidz memaksudkan adalah hadis maudhu, hadis palsu. Itulah yang beliau maksudkan, itulah yang lafaqah tidak ada beda dalam beramal dengannya antara hukum dan fadail, sebagaimana dilakukan oleh sebagian ulama-ulama daerah Halab al-Mu'asirin saat ini, kontemporer. Misal Ali al-Halabi dari daerah Halab di Yordan. Maka mentakwil atau memahami perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar untuk hadis maudhu itu ba'idun jiddan, terlalu jauh dari rentetan perkataan Al-Hafidz. Karena siaknya adalah fil hadis dhaif, membicarakan hadis dhaif bukan hadis maudhu, kama la yakhfa, sebagaimana tidak sama. Walainya sudah tidaklah pertentangan maka karena apa yang kami sebutkan, yaitu Al-Hafidz itu cenderung pada tidak membolehkan beramal dengan hadis dhaif, itu tidak bertentangan dengan anal hafidah, bahasanya al hafid, bakar menyebutkan syarat-syarat untuk beramal dengan hadis dhaif. Bawa ini baju. Ini baju. Ini ambil sendiri dia. Dia ngambil. Kama dhanna dhalika syekhu, sebagaimana sangkaan sang ulama tersebut. Sang ulama tersebut mengatakan supaya tidak kontradiktif dengan penyebutan syarat, dengan syarat-syarat yang disampaikan oleh Ibnu Hajar, maka perkataan beliau tadi, lafarqa tadi, itu untuk semua untuk supaya selaras. Gimana beliau kalau disimpulkan beliau berpendapat tidak boleh beramal dengan hadis dhaif, namun beliau menyebutkan syarat beramal dengan hadis dhaif? Ini enggak sinkron. Jika kita katakan al-hafidz berpendapat tidak boleh beramal dengan hadis dhaif, namun di tempat yang lain, di satu sisi beliau juga menyebutkan syarat beramal dengan hadis dhaif, nanti tanakut. Nah, supaya tidak tanakut, kita katakan yang lafarqa itu tidak ada semuanya. Nah, itu kompromi dari mabadul masyayikh halab al-mu'asirin. Sama dhanna dhalika syekh. Di ananakul, karena kita katakan hanyalah al-hafidh itu menyebutkan syarat-syarat tersebut untuk mereka-mereka yang disebutkan dari mereka, bacanya mereka ya tasamahun, berlapang-lapang atau memberikan kelonggaran fi iradil ahadis dalam membawakan hadis berkaitan dengan fadha'il, selama tidak berupa hadis maudhu'. Maka annahu yaqul lahum, maka seakan-akan al-hafidh Ibnu Hajar berkata kepada mereka, idza ra'aitum dhalika, jika kalian berpendapat seperti itu, fayambari, maka sepantasnya kalian batasi pendapat kalian itu bihadis syurut, dengan syarat-syarat ini. Wa hadza kama fa'altu ana fi hadhil qa'idati. Dan ini perkataan al-hafidz ini sebagaimana yang aku lakukan sehari dalam kaidah ini. Itu kalau kalian mengambil ulama yang membolehkan, ya maka perhatikan syarat yang ditetapkan ulama tersebut. Meskipun saya pribadi, saya alih sendiri ya, mengatakan tidak boleh, yang kuat tidak boleh beramal dengan hadis baik secara mutlak. Namun beliau katakan kepada orang yang memilih boleh beramal dalam fadail, jika memang kalian berpendapat demikian, perhatikan syaratnya. Maka apa yang dilakukan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar itu sama dengan apa yang aku lakukan dalam kaidah ini. Yang jelas Al-Hafidz itu, Al-Hafidz Ibnu Hajar lam yusar, tidak menegaskan bahwasanya beliau bersama mereka fil jawaz dalam membolehkan beramal dengan hadis dhaif pihak disuruti dengan syarat-syarat ini. Walau siapa lebih-lebih, anau afada, beliau memberikan keterangan di akhir perkataan beliau, annahu ala khilafi dhalika, bahasanya beliau menyelisih pendapat itu, kama bayana, sebagaimana telah kami jelaskan. وخلاصة القول أن الأمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا يجوز القول به على التفسير المرجوح، إذ هو خلاف الأصل ولا دليل عليه، ولا بد لمن يقول به أن يلاحظ بأين الاعتبار الشروط المذكورة، وأن يلتزمه في عمله، والله الموفق. ثم إن من مفاسد القول المخالف لما رجحناه أنه يجر المخالفين إلى تعدي دائرة الفضائل إلى القول به في الأحكام الشرعية بل والعقائد أيضا، وإني أمثلة كثيرة على ذلك، لكني أكتفي منها بمثال واحد. فهناك حديث يأمر بأن يخط المصلي بين يديه خطا إذا لم يجد سترة، ومع أن البيهقي والنووي هما من الذين صرحوا بضعفه فقد أجاز العمل به خلافا لإمامها الشافعي. وقال أخونا الفاضل الشيخ محمد عيد عباسي كان الله له في كتابه النافع بدعة التعصب المذهبي بعد إرادة أمثلة أخرى للأحاديث الضعيفة الموجودة في بعض كتب الفقه المذهبي. هذا عينات من الأحاديث الواهية وهي غيض من فيض وأكثرها مصدر البدع والضلالة وهي من أسباب مخالفة النصوص الثابتة. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه وبل الغمم وقد صوغ بعض أهل العلم العمل بالضعيف في ذلك مطلقا وبعضهم منع من العمل بما لم تكن به الحجة مطلقا وهو الحق لأن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام فلا يحل أن ينسب إلى الشرع ما لم يثبت كونه شرعا لأن ذلك من التقول على رسول الله بما لم تقل. وما كان في فضائل الأعمال إذا جئل ذلك العمل منسوبا إليه نسبة المدلول إلى الدليل فلا ريب أن العمل به وإن كان لم يفعل إلا الخير من صلاة أو صيام أو ذكر لكنه مبتدع في ذلك الفعل من حيث يجوز اعتقاد مشروعية ما ليس بشرع وأجر ذلك العمل لا يوازي وزر الابتداء فلم يكن فعل ما لم يثبت له مصلحة خاصة بل معارضة بمفسدة هي اسم البدعة ودفع المفاسد أهم من جلب المصالح. ثم مثل هذا مما يندرج تحت عموم حديث كل بدعة ضلالة. خلاصة القول kesimpulannya bahwasanya beramal dengan hadis dhaif untuk fadl a'mal la yajuzu al-qawlu bihi, tidaklah boleh menjelaskan dengannya, berkata-kata dengannya ala tafsiril marjuh dengan penjelasan yang sesuai dengan tafsir yang marju. Itu khilaful asli karena itu adalah menyelisihi hukum asal. Wala dalil alaih dan tidak ada dalil untuk mendukung itu. Wala buddha liman yakulu bi dan harus bagi orang yang berpendapat dengannya bolehnya beramal dengan hadis dhaif untuk fadail ayulahid memperhatikan fi'ainil iktibar dengan pandangan iktibar mengambil pelajaran dalam memperhatikan asyurut al-mazkurata syarat-syarat yang telah disebutkan wa'il tazimah dan komitmen dengannya fi'amali dalam prakteknya ulun wasik. Kemudian inna min mafasid diantara bahaya al-qawli al-mukhalif lima rajahna, pendapat yang menyelisih apa yang kami rajihkan, itu pendapat yang membolehkan pendapat yang menyelisih yaitu pendapat yang membolehkan beramal dengan hadis dhaif dalam fadail anal yajurul mukhalifin, pendapat itu menyeret orang-orang yang berpendapat dengannya ila ta'adi da'iratul fadail untuk melampaui lingkaran atau daerah wilayah ruang lingkup fadail ilal qawli kemudian menuju berpendapat dengannya fil ahkam syar'iyyah dalam masalah hukum bahkan dalam akidah juga menyeret Semula cuma mengatakan boleh dalam masalah fadail, namun kemudian prakteknya menunjukkan menggunakan hadis dhaif dalam ahkam. Wa ingdi, dan aku memiliki contoh yang banyak sekali untuk itu. Akan tapi aku cukupkan dengan satu contoh saja. Yaitu ada hadis yang memerintahkan untuk supaya musalli itu membuat garis baina yadayhi di hadapannya, khotan satu garis jika dia tidak mendapatkan sutra. Namun hadis ini diperselisihkan kedhaifannya. Ada sebagian ulama yang menghasankan macam di Tawdil Ahkam. Tawdil Ahkam satu lebasa menghasankan hadis ini. Ma'anal Baihaqi, padahal Baihaqi dan Nawawi dan keduanya adalah termasuk orang-orang yang sarahu menegaskan dhaifnya hadis ini. Ternyata keduanya, Baihaqi dan Nawawi, faqad ajaza, membolehkan beramal dengan hadis ini, menyelisih imamnya yaitu Imam Syafi'i. Sudah menegaskan mendhaifkan, sudah tegas menurut beliau dhaif, namun ternyata boleh beramal dengan. Berkata saudara kami Al-Fadl Syekh Muhammad Id Abbasi, salah seorang muridnya Syekh Al-Albani juga, di kitab Nafi', dalam kitab beliau yang sangat bermanfaat, bid'ahnya ta'asub madhab ba'da irad, setelah membawakan contoh-contoh yang lain untuk hadis-hadis dhaif yang ada dalam beberapa kitab fikih madhab. Dikatakan hadi ayyinatun minal ahadis wahiyah, maka ini sedikit dari hadis-hadis yang lemah, dan ini adalah ghaibun setetes min faidin dari setetes dari, kalau kita apa ya, setetes dari lautan. Maka faidin itu air yang banyak, ghaibun cuma satu tetes dari air yang banyak, setetes dari lautan. Dan mayoritas hadis-hadis ini adalah sumber bidak dan kesesatan. Wahia dan hadis-hadis tersebut di antara sebab mukhalafatin nusus asabitah, menyelisih nas-nas yang sudah jelas kesalahannya. Berkata Imam Syaukani dalam kitabnya Walul Ghumam, beliau mengatakan waqad sawara, dan sebagian ulama membolehkan beramal dengan hadis dhaif. Didalika dalam masalah itu mutlakan secara mutlak. Wafa'atum, dan sebagiannya, itu maksudnya ada pendapat yang disebutkan oleh kepada Imam Ahmad. Mungkin maksudnya ba'du ahli ilmi yang dimaksudkan adalah Imam Ahmad, karena dinisbatkan kepada beliau pendapat membolehkan beramal dengan hadis dhaif dalam masalah hukum. Meskipun ini kata Syekhul Islam ini adalah salah paham, karena hadis dhaif yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad adalah hadis dhaif yang bisa dipakai untuk beramal, karena belum ada pembagian hasan di masa Imam Ahmad. Di masa beliau cuma ada hadis dhaif, namun ada hadis dhaif itu ada dua macam, ada hadis dhaif yang bisa diamalkan dan ada hadis dhaif yang tidak bisa diamalkan. Jadi kata Syekhul Islam itu salah alamat kalau dikatakan pendapat Imam Ahmad. Bapak itu sebagian ulama mana'a minal amal, melarang beramal dengan hadis yang la takum bin hujah, tidak bisa jadikan hujah secara mutlak. Wal haq, kata Syaukani, dan itulah yang benar. Karena yang namanya hukum-hukum syar'i itu mutasawiyatul aqdam, itu sama posisinya, sama statusnya. Fala yahilu, maka tidak halal dinisbatkan pada syariat sesuatu yang lam yasbut, tidak ada kaunuhu syar'an, tidaklah benar statusnya sebagai syariat. Lianna dzalika, karena perbuatan itu termasuk berkata-kata atas nama Rasulullah dengan apa yang tidak dikatakan oleh Rasulullah. Wa makana fi fadailil a'mal, dan Pemakanan fi fadl a'mal dan yang berkaitan dengan fadl a'mal. Idza ju'ila dzalikal amal, jika dijadikan amal itu mansuban ilaihi, dinisbatkan pada syariat. Nisbatal madluli ila dalili, sebagaimana penisbatan kandungan dalil kepada dalil. Fala raiba, maka tidaklah ragu bahasanya beramal dengannya, beramal dengan hadis dhaif tersebut. Fa illam yaf'al, meskipun orangnya tidaklah melakukan kecuali kebaikan, berupa salat, puasa atau zikir, akan tapi dia mubtadi dalam perbuatan itu. Dari aspek min haitsu, dari aspek dia membolehkan keyakinan disyariatkannya sesuatu yang bukan syariat. Dan pahala dari perbuatan itu tidaklah sebanding dengan dosa membuat bid'ah. Falam yakun, maka tidaklah fi'lu ma lam yasbut, mengamalkan sesuatu yang tidak sahih dalilnya, tidaklah memiliki maslahah yang khusus. Bahkan dia bertentangan dengan bahaya, yaitu dosa bid'ah. Dan mencegah bahaya lebih penting daripada mendatangkan maslahah. Suma kemudian mislu hadza, semisal ini adalah termasuk perbuatan yang dari tercakup di dalam keumuman hadis setiap bid'ah adalah sesat. Maka di sini kita lihat Imam Syaukani membantah orang-orang yang membolehkan beramal dengan hadis dhaif dengan fadl a'mal, namun fadl a'mal dengan makna yang kedua. Fadl a'mal itu kan maksudnya yang benar adalah hadisnya ini juga ada dalilnya yang sahih. Kemudian ada hadis yang dhaif yang menyebutkan keutamaannya, itu maksudnya fadl a'mal. Dan sebagian atau prakteknya orang-orang yang menyebut fadl a'mal itu prakteknya adalah amal-amal, menetapkan amal baru dengan hadis yang dhaif, karena dalam hadis dhaif tersebut terdapat pahala. Maka beliau katakan, maka pahala amal itu tidak sebanding dengan dosanya, itu bid'ah. Karena telah dinisbatkan amal tersebut pada syariat, maka meskipun yang dilakukan itu cuma baik-baik saja, sholat, puasa, macam-macam, maka di situ ada bid'ahnya. Yaitu bid'ahnya adalah meyakini disyariatkannya sesuatu yang tidak disyariatkan. Apalagi ditambah perbuatan karena ini adalah isinya bid'ah, maka tercakup dalam keumuman hadis setiap bid'ah adalah sesat. Summa wakila in kana dhalika al-amal al-fadil alladhi dalla alayhi al-hadith ad-da'if dakhilan tahta 'umumin sahihin yadullu 'ala fadlihi saagha al-'amal bil-hadith ad-da'if fi dhalika wa illa fala. Matalan, law warada hadithun da'ifun yadullu ala fadilati salati rakataini fi ghairi waqtil farahati fala ba'sa bi salati tilkal rakataini liannahu qad dalla ad-dalilul 'ammu ala fadilati salati mutlaqan illa ma khussa wa yuqalu in kana al-'amalu bidhalika al-'ammi sahihi fala thamarata للاعتداد بالخاص الذي لم يثبت إلا مجرد الوقوع في البدعة وإن كان العمل بالخاص عاد الكلام الأول وإن كان العمل بمجموعها كان فعل الطاعة مشوبا بفعل بدعة من حيث إثبات عبادة شرعية بدون شرع. هذا إذا قيل باستقلال كل واحد من العام والخاص في الاستدلال به على فعل الطاعة، وإن كان كل واحد منهما غير مستقل بل الدلالة باعتبار المجموع ولا يصلح أحدهما منفردا فيقال فالعام الذي زعم الزاعم أنه يدل على تلك الطاعة لا دلالة له عليها على انفراده وإنما هو جزء دليل فلا تتم الدعوة اندراج الطاعة تحت عام يدل عليها وأجز الدليل الآخر لا يصلح لدلالة مطلقا ففاعل الطاعة لم يفعلها بمجرد دلالة العموم عليها بل بها ولشيء آخر لم يثبت فكان مبتدعا في هذا الإثبات فلا خروج عن الإثم الناشئ عن البدعة إلا مع قطع النظر على الاستدلال بالدليل الذي لم يثبت نسبة الدلالة إلى العام استقلالا إن وجد وإن لم يوجد فلا يحل العمل بما لم يبلغ الحد معتبرا وتخيل كون مدلوله طاعة باطل لأن الجزم بأن هذا الفعل طاعة وهذا الفعل معصية لا يثبت إلا بشرع صحيح لوجه من الوجوه ومن زعم أن وصف العمل وصف الفعل ومن زعم أن وصف الفعل يكون طاعة بما لم يثبت فليطلب منه الدليل على ما زعمه وعليه فإنه لا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو فضائل إذ الكل شرع وكلا تنتهي berpendapat إن كان ذلك العمل فاضل jika amal yang utama itu alaidalla alil hadis dhaif yang ditunjukkan oleh hadis yang dhaif itu dakhilan tercakup dalam di bawah dalil umum yang sahih yadullu ala fadlihi yang menunjukkan keutamaannya sahra al amalu maka boleh beramal dengan hadis yang dhaif fidzalika dalam hal itu yaitu kedua ala tahafud asabik dengan kehati-hatian yang lewat yaitu syarat-syarat yang disebutkan wa ila fala jika tidak maka tidak boleh apa dimaksudkan ini dikatakan ada satu amal yang utama dalam alaih hadis dhaif yang ditujukan oleh hadis yang dhaif dan amal yang utama tersebut tercakup di bawah dalil umum yang sahih maka boleh beramal dengan hadis yang dhaif. Maksudnya la warada hadisun dhaifun, seandainya terdapat hadis yang dhaif yang menunjukkan keutamaan salat 2 rakaat fi ghairi waqtil karohah, yang bukan pada waktu yang terlarang, macam waktu duha. Namun keutamaan tersebut bukan dijelaskan keutamaan sholat duha, namun ada sholat di waktu duha. Fala ba'sa bi sholat tilka ra'ataini, maka tidaklah mengapa sholat melaksanakan sholat dua rakaat tersebut, karena terdapat dalil umum ala fadilati sholati mutlakan yang menunjukkan keutamaan sholat secara mutlak bila makhusa kecuali yang dikhususkan. Atau misalnya ada hadis, pertama kan ada hadis umum menganjurkan untuk sholat mutlak, memperbanyak sujud, itu umum, hadisnya umum sholat mutlak. Kemudian terdapat di antara sholat mutlak kan waktunya bebas sholat mutlak, boleh habis zawal, habis apa menjelang asar misalnya, atau waktunya kan luas malam. Asal bukan waktu terlarang, dengan waktu sholat mutlak luas. Terdapat hadis sahih umum menunjukkan keutamaan sholat. Kemudian terdapat hadis yang dhaif menunjukkan keutamaan khusus untuk sholat mutlak 2 rakaat sebelum asar, sebelum waktu asar misalnya jam 2. Maka menurut pendapat tadi, labak sabitil bisolat titil karokatai, maka tidak mengapa sholat 2 rakaat itu, karena terdapat dalil umum menunjukkan keutamaan sholat secara mutlak. Wayakal, dan maka kita maka dikatakan ingkana al amal bidzalikal am am sahih. Jika amal itu adalah dengan dalil umum yang sahih, fala samarata, maka tidak ada buah, tidak ada faedah liktidab untuk menganggap dalil yang khusus alladzi lam yathbut, yang tidak sahih, kecuali semata-mata terjumus dalam bid'ah. Maka pendapat ini dianalisa dengan dikatakan, ya sudah, kalau memang sudah ada memang itu sholat sunnah mutlak, ya sudah. Kalau sama, maka tidak perlulah untuk hadis daib dan ini dibawa-bawa. Nah, dibawa-bawa itu nanti hanya akan menjumuskan dalam bid'ah. Wa in kana al-amal bil khas, ada al-kalam al-awwal. Jika beramalnya itu dengan dalil yang khusus, yang dhaif, ada al-kalam al-awwal, maka kembalilah perkataan yang lewat, yaitu tentang beramal dengan hadis dhaif. Maka jika yang jadi telah ukur amal adalah hadis am yang sahih, ya maka sudah pakai itu hadis dhaifnya. Tidak usah dibawa-bawa, kan membawa-bawanya cuma menjelaskan dalam kita. Namun kalau sandaran amalnya adalah bilkhas dengan dalil khusus adanya fadilah sholat jam 2 sebelum asar tadi, maka ada al-kalam al-awwal. Maka kembali pada perkataan yang pertama berkaitan dengan berdalil dengan hadis dhaif. Baikkan al-amal bima jumu'iyah. Namun jika sandaran amal adalah beramal dengan dua-duanya, hadis am yang sahih tadi plus hadis khusus, yaitu sholat sebelum asar, sebelum waktu asar yang dhaif, maka kana fi'lu ta'ah masyuban bi fi'li bid'ah. Maka jadilah perbuatan ta'at tersebut bercampur dengan perbuatan bid'ah, min haitsu, dari sisi menetapkan ibadah syar'i tanpa dalil syar'i. Hadza idza qila, ini jika kita katakan istiqlali kulli wahidin minal amal khas, bahwasanya setiap dalil baik dari am dan khas itu istiqlal, berdiri sendiri, fil istiqlal, dalam bisa digunakan untuk berdalil ala fi'li ta'ah, untuk perbuatan ta'ah. Wa in kana kullu wahidin, namun jika kita katakan setiap dari dalil am dan khas itu tidak bisa berdiri sendiri, bahkan yang namanya dalil adalah fitibar dengan melihat al-majmu', gabungan antara dalil am dan khas. Walayasluh, dan tidak bisa salah satunya munfaridat, bersendirian. Maka kita katakan fal'am alladzi za'ama za'in, maka hadis umum yang disangka oleh orang yang sangka tadi menunjukkan kepada ketaatan tadi, maka itulah dalalata lahu, tidak ada, itulah mengandung dalil alan firadihi, untuk yang bersendirian. Wa inna ma huwa juz'u dalilin, namun amal yang bersendirian itu cuma satu bagian dari dalil. Fala tatimu da'wa, maka tidaklah sempurna klaim tercakupnya taat di bawah dalil umum ya dulu alaiha, yang mendukungnya. Wal ajizu dalil al-akhar, dan lemahnya dalil yang lain, yaitu hadis yang dhaif tadi, layasluh, tidaklah layak lidalalah, untuk jadi dalil mutlakan secara mutlak. Ini membantah tadi ada hadis salat mutlak, ada hadis yang sahih tentang keutamaannya untuk memperbanyak sujud, memperbanyak salat. Ini ada hadis dhaif menceritakan tentang mengkhususkan salah satu waktu, misalnya jam 2 sebelum. Maka pembahasan hal ini kembali kepada masalah usul fiqh, yaitu tentang dalil am dan khas. Maka jika tadi di halaman 163, jika kita katakan dalil am dan dalil khas itu istiqlal berdiri sendiri untuk bisa digunakan dalil untuk menunjukkan satu perbuatan taat, maka bantahannya dengan tiga rincian tadi, yaitu ingkan al-amal bidzalika al-am sahih fa al-samrata li'tidab bil-khas ila mujarrad al-wuqu' fil bid'ah. Ingkan amal bil-khas kal kalam al-awwal. Ingkan amal bi majmuiha kana fil ta'ah masuban bi fil bid'ah. Maka bantahannya itu dengan melihat apa masalah dalam usul fikih, apakah dalil umum dan dalil khusus itu masing-masing bisa berdiri sendiri. Jika kita pakai pendapat seperti ini, maka bantahannya tadi 1, 2, 3. Namun jika yang kita pakai adalah ini paragraf yang kedua, kullu wahidin ghairu mustaqil, dalil am dan khas itu satu persatuannya itu tidak bisa berdiri sendiri untuk jadi dalil, harus digabungkan. Am dan khas digabungkan baru bisa jadi dalil. Adalahlah biktibar majmuk, dalil itu harus kesatuan antara am dan khos. Gak bisa kalau berdalil cuma satu saja, am saja atau khos saja. Maka jika harus bergabung, maka dalil umum yang sahih tadi itu apa? La dalalata alaiha alan firadihi, itu tidaklah bisa digunakan untuk mengkhususkan, memberikan apa anjuran khusus untuk sholat jam 2 semata-mata dengan hadis umum, itu tidak bisa. Jika kita pakai kaidah harus majmu', harus gabungan antara dalil am dan khas, maka dalil am tadi tidak bisa untuk memberikan anjuran khusus sholat jam 2 ya bebas orang, terserah mau sholat jam 4, asal yang penting bukan waktu telat. Kenapa? Kenapa tidak bisa jadi dalil? Inna mahu juz'u dalil. Karena sholat jam 2 itu kan juz'un minat dalil. Dalilnya itu kan dari waktu ya, 24 jam dikurangi waktu terlarang. Sudah, selain itu waktu sholat mutlak yang dianjurkan untuk memperbanyak sujud di dalamnya. Maka kalau tadi mudawan diroji to'ah, maka sholat jam 2 tadi sebelum asar tadi itu tidak bisa kita katakan masuk di bawah dalil umum ini. Sedangkan berdalil dengan hadis yang dhaif menunjukkan sholat jam 2 sebelum duhur, sebelum asar tadi adalah dalil yang ajiz. Ajiz dalil lais belum didalalah mutlaqan. Sedangkan karena dalil yang kedua itu adalah dalil yang dhaif, maka dia dalil yang lemah. Maka tidak bisa, tidak layak untuk jadi dalil mutlaqan secara mutlaq. Fa'ilu ta'ah lam yaf'alha bi mujarrati dalalatil umum 'alaiha. Maka berdasarkan apa? Harus majmu' tadi, tidak bisa mustaqilan tadi, maka orang melakukan ketaatan sholat 2 rakaat jam 2 siang, lam yaf'alha tidaklah melakukannya dengan semata-mata dalil umum. Bahkan dia beramal dengan dalil umum dan sesuatu yang lain yang tidak sahih lam yakbut. Bahkan mubtadi'an bihadzal ibad. Maka dia mubtadi' membuat bid'ah dalam penetapan anjuran khusus sholat jam 2. Fala khuruja, maka orang ini tidak bisa keluar dari dosa yang muncul dari bid'ah. Ila ma'aqat in nazar, kecuali dengan menutup mata anil istidlal, yaitu menutup mata dari berdalil dengan dalil yang lam yakut, tidak sahih. Nisbat dalalah ilal am istiklalan in wujida. Bersandar dengan dalil yang umum, istiklalan yang kemudian dijadikan dalil dengan berdiri sendiri, in wujida itu pun jika ada. Wa ilam yujad, jika tidak ditemukan, dalil umum yang pendaliannya itu bisa istiqlal, fala yahilu al-amal bimalam yablur al-hadda al-mu'tabah, maka tidak boleh beramal dengan sesuatu dengan dalil yang lam yablur, belum sampai batas standar. Wa takhayyul kauni matluliha ta'atan batilun, dan mengkhayalkan bahasanya kandungan dari hadis dhaif itu adalah ketaatan. Khayalan ini adalah ketaatan, kandungan hadis ini, wah ini kan sholat itu kan taat. Mengatakan benak di pikiran kita sholat itu kan taat, itu batil. Di analisis makna menegaskan bahasanya perbuatan ini taat dan ini maksiat, lam yakutu, tidak bisa ditetapkan ila bisyar'in sahih, kecuali dengan syariat yang sahih, yang benar, min wajhin min wujuh, dari salah satu sisi alasan yang bisa diterima. Waman za'ama, dan siapa yang mengira anna waswal fi'li yakunu ta'atan bima lam yasbut, boleh menilai satu perbuatan itu taat dengan dalil yang tidak kuat. Dia mengatakan boleh menetapkan ketaatan, nilai taat untuk satu amal yang tidak ada dalil yang kuatnya, maka yutlab minhu dalil ala mazak, maka diminta dulu dalil untuk kaedahnya itu. Siapa yang punya kaedah, boleh saja menilai suatu amal itu ketaatan meskipun dalilnya tidak sahih, maka kita tanyakan apa dalil kaedahmu itu. Wa'alihi, berdasarkan ini maka ringkasnya tidak ada perbedaan antara amal dengan hadis fil ahkam dalam masalah hukum atau fadail irkulu syar'un semuanya dalam syariah. Artinya pendapat tadi, wakila tadi yang di halaman 162, wakila tadi adalah pendapat yang tidak benar. Bantahannya ini tadi. Ini kan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wa aku da'wan alhamdulillah. Wa alhamdulillah. Wa alhamdulillah. Wa alhamdulillah. Wa alhamdulillah.